Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita mulai dari bab yang ke-155, Babus Shalah Al-Mayyit wa Tasyyi'ihi wa Huduri Dafni wa Karahati Tiba'i Nisa' Al-Janais. Bab Salat Jenazah. Mengantar jenazah hadir di pemakaman dan makohnya kaum wanita dalam mengantar jenazah. Waqad sabaqa fadlu tasyyi', sungguh telah lewat pembahasan tentang keutamaan mengantar jenazah. Taib. Hadis yang ke-929. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaital janazata hatta yusalla alaiha falahu kirat wa man syahidaha hatta tudfana falahu kiratani. Kila wa mal kiratani, qala mithlul jabalainil azimain. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan pahala satu kirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, dikuburkan, maka mendapatkan pahala dua kirat. Nabi ditanya, apa yang dimaksud dengan dua kirat? Beliau bersabda, seperti dua gunung yang besar. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, termasuk hak seorang muslim ialah disolatkan jenazahnya dan dikuburkan jasadnya. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang menyolatkan jenazahnya dan yang mengubur jasadnya, maka sudah cukup mewakili yang lain. Yang kedua, dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mengikuti sholat jenazah. Kalau setelah sholat jenazah pulang, maka dapat pahala sebesar satu kirat. Barakofikum. Dan jika ikut mengantar ke kuburan sampai mayat dikebumikan, maka dapat pahala dua kirat. Kirat itu kalau menurut istilah bahasa adalah 1/6 dirham. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kirat yang dimaksud, yakni seperti gunung yang besar. Nah, maka kalau ada istilah bahasa dan istilah syar'i yang ada nasnya, maka yang dipakai adalah istilah syar'i yang ada nasnya. Jika antara istilah bahasa dengan istilah syar'i berbeda, tapi kalau saling mendukung, maka saling melengkapi, dipakai dua-duanya. Dalam hal ini beda. Kalau secara istilah bahasa, satu kirat itu senilai separuh danik. Separuh danik itu sama seperti 1/6 dirham. Tapi menurut istilah syar'i yang disampaikan oleh Nabi SAW, satu kirat itu seperti gunung yang besar. Maka ini yang kita pakai. Barakofikum. Berarti kalau kita menyolatkan jenazah kemudian pulang, dapat pahala sebesar gunung yang besar. Sebanyak gunung yang besar itu. Tapi kalau sampai ikut ke kuburan, sampai mayat dikubur, maka dapat pahala dua kirat, yakni seperti dua gunung yang besar. Nah, saking banyaknya pahala yang apa ini didapatkan. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang meninggal dunia itu wajib dikuburkan jasadnya. Gak boleh dibakar, gak boleh dilempar ke laut, tidak boleh disimpan, diawetkan. Bahasanya dibalsem, ya. Nah, itu gak boleh. Harus dikubur. Ini wajib. Berdosa kalau sampai kita kemudian membakar mayat atau melempar mayat ke laut atau menyimpan mayat dan diawetkan, gak dikubur. Itu semuanya bertentangan dengan ajaran Islam. Barakofikum. Hadis berikutnya yang ke-930. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha wa yufragha min dafniha فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِكِرَتَيْنِ كُلُّ كِرَتٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِكِرَتٍ Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengantar jenazah muslim dengan penuh keimanan dan berharap pahala, kemudian dia bersama jenazah itu sampai disolatkan dan sampai selesai dikuburkan, maka dia pulang dengan membawa pahala sebesar 2 kirat. 1 kirat seperti gunung Uhud. Barang siapa yang hanya mensolatkan jenazah, kemudian pulang sebelum jenazah dikuburkan, maka dia pulang dengan membawa pahala 1 kirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, hanya saja hadis ini diumpamakan seperti gunung Uhud. Ya, nah gunung Uhud itu besar, ya namanya gunung itu besar. Sekecil-kecilnya gunung itu apa? Besar. Nah, kemudian dalam hadis ini ada tambahan bahwa pahala tersebut hanya didapatkan oleh orang yang ikhlas niatnya karena Allah dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar ikut-ikutan. Ya, nah. Atau takut di absen. Kalau enggak datang dikucilkan atau tahdir, untuk paksa datang, nah, ini enggak dapat. Jadi harus benar-benar imana wahtisaban, mengimani pahala yang didapatkan dan berharap pahala tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-931. Wa an ummi Atiyyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. Wa maknahu wa lam yusaddad fin nahyi kama yusaddadu fil muharramat. Dari Ummu Atiyyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kami dilarang mengikuti jenazah. Kami kaum wanita, ya. Kalau yang berbicara ialah Ummu Atiyyah. Walam yu'zam alaina, tetapi larangan itu tidak terlalu keras untuk kami. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Maknanya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, larangannya tidak terlalu keras sebagaimana kerasnya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan lainnya. Nah, hadis ini sekalipun ucapan Ummu Atiyyah radhiyallahu ta'ala anha, tapi derajatnya sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki hukum marfu karena ada ucapan nuhina, kami dilarang. Berarti ada yang melarang. Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri-ciri hadis mauquf yang diucapkan oleh para sahabat yang hukumnya marfu sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada lafaz-lafaz yang menunjukkannya, di antaranya nuhina atau uhillalana, dihalalkan bagi kami, ya, atau syuri'alana, disyariatkan bagi kami, atau umirna, kami diperintah. Atau hal tersebut terkait dengan keimanan terhadap perkara-perkara gaib. Enggak mungkin sahabat menetapkan keimanan-keimanan atau akidah-akidah tertentu tanpa ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ruang bagi akal untuk ikut andil dalam penetapan keyakinan itu. Itu menunjukkan ada yang menjelaskannya sehingga dianggap hadis marfu. Seperti itu. Nah, termasuk yang dihukumi seperti hadis marfu, seperti sabda Nabi SAW, ialah ucapan para sahabat tentang tafsir Al-Quran. Kalau ada ayat, kemudian para sahabat berkata, menjelaskan tafsir ayat tadi, maka ini setara dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya marfu. Mengapa? Karena tidak boleh menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri, ya kan? Nah, para sahabat taunya dari mana tafsir Al-Quran itu kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini supaya paham ya, ucapan sahabat itu mauquf, ya kan? Tapi bisa hukumnya marfu setara dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika punya ciri-ciri tadi. Nah, barakofikum. Dalam hadis ini ada faedah yang perlu disampaikan terkait dengan hukum wanita mengantar jenazah. Ini terjadi perbedaan pendapat kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Makruh berarti mepet-mepet haram, ya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Ada yang berpendapat hukumnya haram. Nah, karena tidak ada dalil yang mengalihkan larangan tadi menjadi makruh, walaupun tingkat keharamannya tidak seperti keharaman perkara yang lain, tapi tetap haram. Nah, pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, enggak ada yang berpendapat apa ini? Mubah. Lain mengantar jenazah, lain ziarah kubur. Kalau ziarah kubur, ini ada yang melarang, ada yang membolehkan bagi wanita, ya. Nah, taib. Kecuali dalam keadaan darurat, misalkan ada pulau yang hanya dihuni oleh wanita, nggak ada laki-lakinya, jenazah yang meninggal ya yang ngurus wanita, yang ngantar ke kuburan di wanita juga. Nah, itu ke darurat. Berarti kalau urusan itu darurat, ya sudah, nggak usah membahas hukum normal, ya. Nah, semua perkara yang darurat itu boleh, tapi sebatas darurat. Kalau tidak darurat, berarti kembali ke hukum asal. Nah, barakofikum. Kenapa kok nggak boleh wanita ikut mengantar jenazah ke kuburan? Nah, di antaranya agar tidak terjadi ikhtilat, campur aduk laki perempuan. Kalau ngantar jenazah itu kan gobol-gobol, ya. Kalau desak-desakan laki perempuan, ikhtilat namanya. Menghindari itu. Itu di antara hikmah yang bisa diambil. Tapi masih banyak hikmah yang lain yang kita gak tahu. Kalaupun gak tahu hikmahnya sama sekali, kita tetap meyakini gak boleh wanita mengantar jenazah ke kuburan berdasarkan hadis yang sahih. Ada hikmahnya atau tidak. Kalau dilarang, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Baik. Bab yang ke-156. Bab istihbabi takthiril musallin alal janazah wa ja'li sufufim thalathatan fa'aktsar. Bab disunahkan memperbanyak peserta sholat janazah dan menjadikan saf menjadi tiga baris atau lebih. Nah, jadi kalau semakin banyak peserta sholat janazahnya, ini semakin diharapkan jenazah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat jenazah itu isinya ialah doa, memohonkan ampun untuk jenazah. Semakin banyak yang menyolatkan, maka semakin besar harapan Allah mengampuni jenazah tadi. Dengan catatan yang menyolatkan ialah ahlu tauhid. Orang yang bertauhid, yang akidahnya lurus, ya. Nah, banyak tapi akidahnya menyimpang, tauhidnya sudah tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Nah, ini doa-doa mereka gak diterima oleh Allah. Jadi jangan terpengaruh dengan banyaknya dulu, ya. Banyak tapi yang menyolatkan ialah muslimin muwahidin. Itu yang diharapkan seperti itu. Tambah banyak peserta sholat jenazahnya, tambah besar harapan si mayat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan terburu-buru. Disolati sendiri, enggak nunggu yang lain. Padahal yang lain pengen menyolatkan, ya. Nah. Jangan gak paham betapa besar faedah banyaknya orang yang mensolati jenazahnya dan betapa butuhnya si mayat atau jenazah terhadap doa permintaan ampun dari orang yang menyolatkannya. Butuh pengampunan, butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah enggak bisa minta ampun karena sudah mati. Maka yang diharapkan ialah yang masih hidup yang menyolatkan jenazahnya. Tambah banyak yang ikut sholat jenazah, tambah bagus. Nah. Kemudian yang kedua, jika peserta sholat jenazah cuma sedikit, maka shofnya minimal tiga baris. Nanti tiga baris itu jika yang ikut sholat jenazah cuma sedikit. Ya, kalau banyak ya lebih bagus, lebih dari tiga shof, ya. Nah, bukan berarti harus tiga shof banyak atau sedikit. Tambah banyak shofnya tambah bagus. Kalau sedikit tetap harus minimal tiga shof. Misalkan yang mensolatkan jenazah cuma tiga orang, dibikin tiga shof, ya, satu satu satu gitu, enggak satu baris. Kalau lima, ya dua dua satu gitu. Kalau enam, dua, dua, dua. Gitu. Pokoknya dibikin tiga shof. Kalau lebih dari tiga shof, ya lebih bagus. Nah, jadi jangan sampai salah paham. gimana? Menyelisih sunnah. Masa sholat jenazah shofnya lebih dari 3 shof. Harus 3 shof itu. Ini salah paham bapak ini ya. Nah, kalau sedikit dibikin 3 shof. Kalau yang ikut sholat jenazah banyak sampai lebih dari 3 shof, tambah bagus pak. Itu ya. Nah, barakafikum. Bukan wajib 3 shof sedikit atau banyak peserta sholatnya. Kalau sedikit dibikin 3 shof. Kalau banyak dibikin lebih dari 3 shof. Ya, lebih banyak shofnya lebih bagus. Lebih banyak yang sholat yang jenazah lebih bagus, lebih bermanfaat untuk si mayat yang sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang ke-932. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa suffi'u fih. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika ada mayat disolatkan oleh kaum muslimin mencapai 100 orang, semuanya memintakan syafaat dan ampunan untuknya, maka syafaat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah. 100 itu sedikit banyak. Lumayan ya. Nah. Kalau yang mensolatkan lebih dari 100, wah, masyaallah. Fadilah ya. Nah. Banyak ada sebagian orang yang paham tentang masalah ini itu takut kalau tinggal di daerah yang di situ itu dia asing. Ya. Khawatir kalau meninggal yang nyolatkan sedikit, kayak dia merapat ke tempat-tempat yang mana di situ orangnya rajin sholat jamaah, rata-rata penduduknya juga perhatian tentang masalah jenazah, ya, sehingga ketika meninggal yang nyolatkan banyak, ya, tidak semata-mata kenyamanan, kebebasan, ya, tapi memperhatikan masalah akhir hidupnya nanti. Ya. Malah tinggal di lembah-lembah yang sepi. Enggak ada siapa-siapa. Nah, kalau mati di situ, enggak ada yang nyolatkan. Wah, itu kerugian, ya. Kerugian. Ya, hendaknya bergabung dengan saudara-saudara sama kaum muslimin yang lain supaya yang nyolatkan jenazahnya banyak, ya. Ini pengingat, ya, cuma mengingatkan saja mumpung belum kebablasan. Na'am barakakum. Kita enggak tahu kapan kita mati, ya kan? Tapi kalau kita itu tinggal di sebuah komunitas muslim yang taat, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Meninggal mesti ramai yang nyolatkan, ya. Nah itu anugerah, kenikmatan tersendiri. Kenapa? Kita butuh ampunan. Kita butuh ampunan dari Allah, baik dari kita sendiri ataupun dari saudara-saudara kita sama muslim. Di sini beliau bersabda, kalau ada 100 orang kaum muslimin yang menyolatkan jenazah, maka doa mereka dikabulkan oleh Allah. Apakah 100? Itu maksudnya itu mubalaghah, ya. Paling tidak 100, bukan pembatasan. Karena dalam hadis yang setelahnya 40. Dalam hadis berikutnya itu 40 orang yang menyolatkan. Itu menunjukkan tambah banyak yang menyolatkan, tambah dikabulkan syafaat dan doa ampunan mereka untuk si mayat. Masya Allah. Nah, barakafikum. Taib. Hadis berikutnya ke-933. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslim yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa saffahumullahu fi. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang meninggal dunia kemudian jenazahnya disolatkan 40 orang laki-laki yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah, ini bertauhid, maka Allah akan mengabulkan syafaat mereka untuk si mayat, diterima permohonan ampun mereka untuk si mayat. Hadis diriwayat oleh Imam Muslim. Tadi 100, ini 40 ya. Nah, tidak pembatasan. Tidak minimal 40 atau minimal tidak. Tapi bilangan-bilangan itu menunjukkan kasrah, banyak. Berarti semakin banyak yang menyolatkan jenazah, maka semakin besar harapan Allah Ta'ala mengampuni si mayat. Karena sholat jenazah itu berisi doa minta ampun untuk si mayat, ya. Nah, perhatikan baik-baik itu, ya. Nah, mendekat ke pondok-pondok pesantren, mendekat di sekitar masjid, mendekat di perkampungan-perkampungan salafiyin, al-sunnah, ya. Nah, jangan malah milih tinggal di perkampungan yang mayoritas perkafir, ada muslim sendiri di situ, ya. Nah, karena tertarik dengan gaya rumah, kenyamanan rumah, ya. Nah, atau strategis dekat dengan pusat belanja atau yang lain, tapi jauh dari masjid, jauh dari kaum muslimin. Ini kalau meninggal dunia, ya ini khawatirnya yang sholat itu cuma sedikit, ya. Nah, atau terpaksa nyewa, ya, mendatangkan para peserta sholat jenazah, tapi disewa, bayaran, lain-lain akibatnya. Bukan iman dan waktu saban, ya, tapi mengharap bayaran tadi, ya. Wani piro nyewa kita nyolatkan, ya, pada satu orang 1.000, Pak, 100 kali 100 berapa? 10 juta, ya. 100.000 kali 100 berapa? 10 juta. Nah, ya, 10 juta. Gak terbiasa ngitung uang, ya. Kok ditanya, kok masih mikir-mikir gitu, nak? Ya, nak tarkofiku. Saya suka ngitung uang, tapi gak ada uangnya, ya. Nah, dulu waktu masih belajar di sekolah gitu, jurusan akuntansi, ya. Nah, jadi ngitung uang banyak, tapi gak ada uangnya. Tarkofiku. Ya. Nah, kalau 100 kali 1.000, ya 10 juta kali 10 berapa? 100 juta. Ah, gitu. Ya, nah, sewa. Berarti kan bayaran, ya, di sholat. Karena dibayari, ya, kalau nggak dibayari nggak mau datang. Wal musta'an. Ya, berarti yang semacam ini bukan imanan waktu saban. Ini khawatir doa mereka enggak mustajab, ya. Naam. Baik. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang Allah anggap, yang Allah kabulkan doanya adalah ahli tauhid. Kalau orang-orang yang suka minta-minta di kuburan, pemuja-pemuja kubur, suka melakukan kesyirikan, kiai-kiainya atau pembesar-pembesarnya meninggal, kok yang nyolatkan ribuan, tapi semuanya akidahnya rusak, dicampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Nah ini, walaupun banyak jumlahnya, tidak didengar oleh Allah Ta'ala. La yusyrikuna billahi syai'ah. Ya, nah, yang nyolatkan ini muslim, bertauhid, anti syirik. Nah, ini yang dikabulkan doanya. Baik, hadis yang terakhir, yang ke-934. Wa an Marsad ibni Abdullah al-Yazani qal kana Malik ibnu Hubairah radhiyallahu taala anhu idza shalla janazah fataqala an-nas 'alayha jazahum 'alayha thalathat ajza thumma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayhi thalathat shufuf faqad awjaba. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Marsad ibnu Abdullah al-Yazani, beliau berkata, Malik ibnu Hubairah radhiyallahu ta'ala an, ketika akan mensolati jenazah, kemudian melihat jumlah peserta solatnya kok sedikit, langsung dibagi tiga saf. Kemudian beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa yang disolatkan oleh saudaranya sebanyak tiga saf, faqad awjaba, maka dia pasti akan mendapatkan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan. Naam. Baik. Sedikit baru ditata tiga saf. Kalau banyak, ya sudah, lebih dari tiga saf lebih bagus, ya. Tiga saf masing-masing diisi sedikit-sedikit jamaah saja, Allah Ta'ala memberi surga untuk si mayat. Kalau yang mensolatkan itu ahli tauhid, ya. Naam, maka doanya diterima. Permintaan ampun untuk si mayat diterima. Mayat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomahan, memberi kita kemudahan untuk beramal saleh dan memberi kita karunia husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.